Mitra Bisnis, munculnya berbagai macam kasus suap dalam proses fit and proper test DPR dalam menyeleksi pejabat tinggi negara, seperti kasus cek perjalanan Miranda Gultom sampai percobaan suap dalam penyeleksian Hakim Agung, mendorong KPK mendesak agar DPR tidak lagi dilibatkan dalam menyeleksi pejabat tinggi negara. Seharusnya pemilihan pejabat tinggi negara hanya dilakukan oleh eksekutif, yaitu pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan hakim sekaligus akademisi hukum, Asep Iwan Iriawan. Pak Asep, apa komentar Anda? Jadi Undang-Undang 45 pasal 24 dikatakan ya, DPR persetujuan. Kalau persetujuan tinggal iya atau tidak. Cuman di Undang-Undang Mahkamah Agung pasal 8 ayat 3 dipilih. Dipilih itu proses. Berarti Undang-Undang Mahkamah Agung bertentangan dengan konstitusi. Jadi seharusnya DPR memberikan persetujuan terhadap calon yang telah diseleksi oleh KY. Seperti pemilihan Panglima, pemilihan yang lain kan tidak usah segala macam ditanya. Apalagi misalkan sekarang bayangkan oleh saudara, calon Hakim Agung itu banyak bergelar doktor hukum. Kalau doktor hukum ditanya oleh insinyur, oleh bukan sarjana hukum, nggak nyambung ilmunya gitu kan. Apalagi ini teknis, maksudnya bikin kurma kalah. Mereka bukan, nanti jadi hakim bukan jadi profesor, jadi doktor. Mereka udah jadi doktor kebanyakan. Mereka buat putusan, ya langsung konkret, jadi keterampilan, bukan teori lagi. Mereka adalah kemahiran, keterampilan ketika menghadapi kasus. Harusnya mereka diuji dengan Allah menyelesaikan membuat putusan kasus-kasus gitu kan. Nah, bukan misalkan suruh bikin makalah, suruh bikin makalah di kampus, jadi profesor, doktor. Sekarang inilah, mereka kan orang-orang politik, punya kepentingan politik, sedangkan hakim kan tidak punya kepentingan politik, hukum gitu kan. Tapi kan orang politik itu punya kepentingan, mereka banyak teman-teman yang ditahan, yang punya masalah hukum, sampai ke Mahkamah Agung yang namanya teman kan, ya tolonglah gitu. Masalah ini masalah kekuasaan yudikatif, ya teori kedaulatannya berbeda. Kalau di DPR kedaulatan rakyat, ini kedaulatan Tuhan. Makanya hakim itu disebut wakil Tuhan. Kalau DPR kan kedaulatan rakyat, wakil rakyat. Masa wakil Tuhan dipilih wakil rakyat, gitu kan? Walatu musyrik kalau Tuhan dipilih rakyatnya. Kita lihat cara yuridisnya, konstitusionalnya aja. Undang-Undang Mahkamah Agung kan di bawah konstitusi, di bawah Undang-Undang 45. Di Undang 45 disebutin persetujuan, sedangkan di Undang-Undang Mahkamah Agung dipilih, gitu kan? Yang salah, makanya kita di judicial review, kan? Lalu bagaimana kelanjutan judicial review tersebut, Pak? MK oleh pernyataan koran sekarang, beberapa media mau cepat diputus. Kita berharap ya MK cepat putus lah. Mudah-mudahan MK nanti membenarkan bahwa calon hakim agung itu oleh DPR cukup persetujuan gitu. Demikian mantan hakim sekaligus akademisi hukum Asep Iwan Iriawan. Saya Wendy Lim.